cita-cita paling mulia, bersyukur masuk dapur rekaman. Hidupku dulunya seorang pengamen, pulang malam selalu bawa uang recehan mengejar cita-cita paling mulia, bersyukur masuk dapur rekaman. Sekolah dulu ku gak punya biaya, terpaksa ku harus mencari nafkah, paling bisa bantu dengan penuh cinta, cinta yang penuh warna. Aku yang dulu bukanlah yang sekarang, dulu ditendang sekarang ku disayang, dulu ku menderita sekarang aku bahagia. Cita-cita pun sekarang alhamdulillah, bersyukurlah pada